بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pembahasan kemarin kita telah masuk pada pasal terakhir berhubungan dengan syubhat dan bagaimana cara menjawabnya. Kita sebutkan satu syubhat secara umum, yaitu bahwasanya ahli bidah menuduh ahli sunnah wal jamaah telah melakukan takwil. Nah, sehingga kalau demikian, kenapa mereka mengingkari kelompok-kelompok yang lain dan melarang melakukan takwil, padahal mereka sendiri terjatuh di dalamnya? Bagaimana hal ini dilakukan oleh para salaf? Mereka telah melakukan takwil. Bagaimana menjawab syubhat ini? Hendaknya amal. Yang pertama, alhamdulillah, kita jawab bahwasanya syubhat tersebut bisa diberikan secara global dari dua sisi. Yang pertama, kita tidak menerima kalau para salaf melakukan takwil. Baik. Sebab dohir dari suatu kalam adalah hal-hal yang nampak berupa makna, yang makna ini berbeda-beda sesuai dengan konteks. Sehingga apa yang dilakukan oleh para salaf tidaklah disebut dengan takwil, tapi mereka tetap menafsirkan nas tersebut sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kemudian yang kedua, bagaimana menjawabnya? Ahmad. Gimana ulangi? Baik. Seandainya kita terima bahwasanya para salaf afanifillah ketika menafsirkan suatu kalam, mereka itu memalingkan dari zahirnya, maka tentu mereka tidaklah memalingkan dari zahir nas tersebut kecuali dengan dalil, kecuali dengan hujjah, baik dalil itu munfasil ataupun muttasil. Itu intinya. Adapun yang dituduhkan oleh Al-Ghazali, bahwasanya Imam Ahmad sendiri menegaskan kalau beliau tidak mentakwilkan kecuali tiga hadis. Bagaimana jawaban secara globalnya? Alif. Hikayat tersebut tidaklah benar. Dusta atas nama Imam Ahmad rahimahullah. Cuman sekarang alhamdulillah kita akan masuk pada perincian beberapa hadis yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bahwasanya beliau melakukan takwil. Benarkah demikian? Al-mithalul awal, contoh yang pertama, yaitu hadith Al-Hajarul Aswad Yaminullahi fil ardi. Al-Hajarul Aswad Yaminullahi fil ardi. Di sini penetapan yamin menurut mereka. Wal-jawabu anhu, jawab untuk hadith ini, annahu hadithun batilun, bahwasanya hadis ini hadis batil. La yathbutu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu al-Jauzi fil 'ilal al-mutanahiyah hadha hadithun la yashih. Nah, tidak sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu al-Jauzi katakan hadis ini tidak sahih. Datang dari Jabir. Perhatikan dalam catatan kaki. Ja'an Jabir wa fihi Ishaq ibn Bishr al-Kahili kadzdzab. Wa ja'a Anas inda Abi Ya'la fi ibtal ta'wilat. Fa bi sanadihi da'fun shadidun wa lahu ilal. Ada kedhaifan yang parah dan memiliki ilah-ilah yang tidak sedikit. Yang pertama Abban ibn Abi Ayyash, orang yang matruh. Kemudian yang kedua Al-Ala ibn Maslamah Wadda', seorang apa? Pemalsu hadis. Baik. Wa qala ibn al-Arabi hadithun batilun fala yultafat ilayh. Hadith yang batil tidak perlu ditarik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ruwi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbut. Naam, sanadnya tetap. Wa 'ala hadha fala hajata lil khawdi fi ma'na. Ini penting. Kalau kita sudah tahu hadis itu adalah hadis yang dhaif dengan kedhaifan yang parah, maka tidak ada kebutuhan untuk kita apa? Berbicara tentang maknanya. Naam, tentang maknanya. Baik. Sehingga kalau demikian mana mungkin ahli sunnah kemudian mentakwil hadis itu saja di sisi ahli sunnah apa hadis yang lemah. Qala Syekhul Islam Taimiyah wal masyhur ya'ni fi hadzal athar innama huwa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang masyhur ya tentang athar ini hanyalah datang dari Ibn Abbas. Itu pun dari jalan Ibrahim bin Yazid al-Khawzi, seorang yang matruh. Naam. Wa ja'a dan Abdul Razzaq fil musannaf wa Abi Ya'la min tariq Ibn Jurayj an Muhammad ibn Abbas an Ibn Abbas. Wa fihi an Anad ibn Jurayj wa Muhammad ibn Abbas. Mimman sami'a minhum Ibn Jurayj kama fi tahdhibil kamal. Baik. Wa ja'an Ibn Jurayj anahu qal wa hudithu an Ali radhiyallahu anhu an Ali. Baik, wa hudithu an Ali ibn Abdullah wa huwa ibnu ibn Abbas. Thiqah. An ibn Abbas anahu qal ar-ruknu huwa yaminullah yusafihu biha ibadah. Rukun itu yaminullah. Berarti dohirnya apa? Penetapan rukun itu adalah tangan kanan Allah yang dia menyalami dengannya hamba-hambanya. Cuman derajatnya apa tadi? Naam, lemah. Qala Abdul Razzaq fahadathu naam fahadathu Abi Hamam bin Nafi' wa huwa thiqah faqala sami'tu Wahab Ibnu Munabbih huwa yaqul huwa yaminul bayt amma ra'aita rajula idza laqa akhahu safahahu bi yaminih amma ra'aita ya amma ra'aita rajula idza laqa akhahu safahahu bi yaminih. Maknanya adalah yaminul bayt, yaitu kanannya al bayt, yaitu baitul haram. Tidak akan kau melihat seseorang apabila bertemu dengan saudaranya dia akan menyalaminya dengan tangan kanannya. Baik, cuman khanifillah riwayat ini dhaif. Dalam riwayat Ibn Abbas yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin, qala al-hajarul aswadu yaminullah fil ardi faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safahallaha wa qabbala yaminah. Hajar aswad itu yaminullah, ini yang dipermasalahkan di muka bumi. Baik. Yang dimaksud diinginkan oleh mereka yaitu Hajar Aswad itu adalah tangan kanan. Siapa saja yang menyalami dan menciumnya, maka seakan-akan dia menyalami Allah dan mencium tangan kanannya. Baik, perhatikan kata Syekhul Islam, wa man tadabbara al-lafdhal manqula tabayyana lahu annahu la iskala fi fa innahu qala yaminullah fil ardi wa lam yutlaq fa yaqul yaminullah wa hukmul lafdhil muqayyad yukhalifu hukman mutlaq thumma qala faman safahu wa qabbalahu fa ka'annama safaha Allah wa qabbala yamina. وهذا صريح في أن المصافحة لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر الأسود ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. Ini pemahaman mendalam dari Syekhul Islam. Perhatikan hadis Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan al-hajarul aswad yaminullah fil ardh. Nah, maka siapa saja yang musafaha, bersalaman atau menciumnya seakan-akan ya, seakan-akan saja. Faka'annama. Jadi, kalau seandainya hajar aswad itu adalah betul tangan kanan Allah, berarti tidak hanya sekedar apa fakaan nama, paham? Ini pendalilan Syekhul Islam. Sehingga nabi yaminullah fil ardi ini muqayyad, yaitu apa? Kanannya Allah Subhanahu wa taala di bumi. Nah, bukan apa tangan kanan Allah secara mutlak. Sehingga hukum lafaz yang muqayyad berbeda dengan lafaz yang mutlak. Baik. Sehingga hadis ini afanifillah tidak menetapkan bahwasanya Hajar Aswad adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Nah, inilah yang kemudian dituduhkan oleh ahli sunnah, kalian ahli sunnah melakukan takwil. Paham? Padahal ahli sunnah memahami hadis ini dilihat dari konteksnya. Taruhlah hadisnya sahih, tapi yang jelas hadisnya dhaif sehingga kita tidak perlu repot-repot. Tapi taruhlah hadisnya sahih, afanifillah, maka yang dimaksud na'am di sini bukan penetapan sifat na'am bahwasanya Hajar Aswad itu tangan kanan Allah, bukan. Hajar Aswad bukanlah sifat dari sifat-sifat Allah, kan, tapi dia makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Tapi yang jelas riwayatnya dhaif. Itu paling mudah jawabannya. Al-mithalu tsani. Qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Tayyib hati-hati hamba Allah di antara jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjawab syubhat ini? Wal jawab anna hadzal haditha sahihun. Hadits ini sahih. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fil bab tsani min kitabil qadar. Qala Abdullah ibn Amr al-As'anahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'. Sungguhnya hati-hati anak Adam secara keseluruhan adalah apa? Di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Seperti hati yang satu Allah mengubah-ubah arahnya sesuai dengan kehendaknya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahidat yang mengubah arah-arah hati. Arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepada-Mu. Berhubungan dengan hadis ini, kata beliau, waqad akhadha salafu ahlu sunnati bidhahiril hadis. Ahlu sunnah telah mengambil zahir hadis dalam masalah ini. Waqalu, dan mereka mengatakan, inna lillahi ta'ala asabi' haqiqatan. Nuthbituha lahu kama atbat kama atbathaha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari-jari yang hakiki yang kita tetapkan untuk Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya. Nah, tapi sekali lagi dalam menetapkan ini apa yang harus kita jauhi? Apa? Kasya. Tamatsil dan takyif. Tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk dan tidak boleh kita membagaimanakannya. Dan wala yalzamu min kauni qulubi bani adam baina isba'aini minha an takuna mumassah laha. Tadi kan ini pembahasan penting dan mendetail. Tidak melazimkan bahwasanya hati-hati anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah mengharuskan apa? Menempel. Paham? Nas dalam hadis intinya mengatakan hati-hati anak Adam di antara dua jemari Allah. Tapi tidak ada kelaziman bahwasanya hati-hati itu nempel sebagaimana kita mengambil ini. Ini kan nempel. Tapi tidak melazimkan. Namanya di antara itu tidak melazimkan menempel, paham? Sehingga kemudian hati kita nempel di jari Allah, enggak? Paham? Tidak ada kelaziman demikian. Hatta yuqal, sampai dikatakan innal haditha muhimun lil hulul fayajibu sarhuhu an dhahirihi. Nah, ya, jadi kita jawab tidak ada kelaziman bahwasanya hadis ini menetapkan kalau hati-hati itu menempel di jari-jari Allah. Sehingga dikatakan bahwasanya hadis memberikan makna akidah hululiyah, bersatunya Allah dengan makhluknya, sehingga wajib untuk dipalingkan dari zahirnya. Dan tidak ada pemahaman demikian, ya. Tidak ada pemahaman bahwasanya di sini terjadi hulul, yaitu persatuan antara Allah dan makhluk. Fahada sahabu musakharun baina samai wal ardh. Sekarang contoh yang mudah. Inilah langit. Inilah as-sahab, yaitu awan. Musakharun baina samai wal ardh, yang dia ditundukkan oleh Allah di antara langit dan bumi. Di mana letaknya awan? Indah ya Nafi'ah. Di atas antara apa dan apa? Antara langit dan bumi. Nah, jangan berpikir panjang. Baik, antara langit dan bumi. Nah, perhatikan. Fahada sahabu musaffarun baina samai wal ard wa huwa la yamassu samaa wal ard. Dan awan itu tidak menyentuh langit, tidak pula menyentuh bumi. Paham? Tapi tetap dikatakan as-sahab baina samai wal ard. Paham? Baik. Nah, wa yuqal badrun baina Makkah wal Madinah. Ma'ata'abudi ma bainaha wa bainahuma. Dikatakan bahwasanya Badr, na'am, sumur Badr, terjadinya perang Badar, letaknya antara Mekah dan Madinah, bersamaan dengan jauhnya jarak antara Badar dengan Mekah dan Madinah. Demikian pula ikhwani fillah, qulub bani Adam kullaha baina isba'in min asabi rahman haqiqatan wa la yalzamu min dhalika mumasatan wa la hudud. Paham? Sehingga kita tetapkan sesuai dengan zahir hadis kalau hati-hati anak Adam itu di antara dua jari-jari Allah. Tapi tidaklah melazimkan bahwasanya hati-hati itu menempel, paham? Menyentuh ataupun terjadi hulul, yaitu persatuan. Jadi Allah menyatu dengan makhluknya, ini enggak, ini akidah yang batin, paham? Paham syubhat yang kedua? Paham? Hudaifah? Paham? Iqbal? Nanti tanya sama temannya, ya. Irfan. Baik, tanya sama temennya kalau yang belum paham. Baik, bahwasanya tuduhan berarti untuk hadis ini ahli sunnah dituduh menyimpangkan dari dohirnya, benar atau salah? Salah. Kita tetap menerima hadis itu dan menetapkan sesuai dengan dohirnya, tapi kita tinggalkan kelaziman yang ditetapkan oleh ahli bidah. Karena kelaziman tersebut tidak diterima. Nah, bahwasanya kelaziman ada sentuhan atau kelaziman terjadi persatuan antara khalid dan makhluk, ini semuanya lazim yang batin. Baik. Barakallahu fiikum. Nah, tayyibin, subhanallah.